Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya bersamamu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku, dan hadir di mimpiku. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap. Rindu.